Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Baik, kita teruskan kembali pembahasan kita. Masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang yang diharamkan seorang ketika dalam keadaan ihram. Pada kitab Durul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu yang diantaranya tentang haramnya seseorang untuk berburu ketika dalam keadaan ihram. Bagaimana larangan ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu sayda wa antum hurum." Naam. Dan janganlah kalian berburu ketika kalian dalam keadaan ala ihram. Naam. Ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Naam. Dan soid di sini yaitu soid yang dimakan dagingnya, yang dimakan dagingnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu ayakuna ma'kulan. Apabila tidak dimakan, maka tidak haram untuk membunuhnya. Kemudian, para menyebutkan ayakuna berian. Jadi hewan buruan darat. Sebagaimana yang telah kita bahas. Bahwa yang diharamkan adalah saydul bar. Yaitu al-buruan darat. Sedangkan al-buruan al-laut boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa as-sayyarah." Ini merupakan dalil bahwa boleh seseorang ketika dalam keadaan ihram untuk berburu hewan laut. Fahada jais. Sedangkan buruan darat fahada mayajus. Kemudian dikatakan oleh para ulama, kriteria yang ketiga yang dilarang seorang berburu yaitu ayakuna wahsyian. Hewan yang diburu adalah hewan yang liar. Nah. Sedangkan yang bukan wahsy, yang tidak liar, fahada jais. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadbah menyembelih badanah ibil ketika dalam keadaan ihram, fahada jais. Kemudian diharamkan seseorang untuk mengisyaratkan isyarah kepada orang yang sedang dalam keadaan ada orang lain yang tidak dalam keadaan ihram, memberikan isyarat, fahada ma yajuz. Isyarat apa, kemana larinya hewan liar, ini membantu ta'awun alal ithm, karena tidak boleh seseorang untuk berburu dan dia membantu orang lain. Nah, karena dia dalam keadaan ihram. Qala rahmatullahi taala alaih. Qala Imam Syaukani wala ولا يعبد من شجر الحرام إلى الإدخير. Tidak boleh seseorang memotong atau menebang syajaratul haram. Nah, batasan karena di sana ada daerah yang daerah tanah haram. Nah, ada batasannya. Insyaallah kita akan bahas. Ini di sana ada tanah haram. Nah, dan Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang menebang atau memotong pohon di tanah haram. Seseorang ketika dalam keadaan ihram, nah, otomatis ketika dia akan memasuki ke Mekah, dia akan melewati tanah haram. Ada batasan tanah haram yang di sekitar. Nanti ada hudud-hududnya di mana saja tanah haram, dan tanah haram di situ ada pengkhususan tidak boleh seseorang memotong ataupun tidak boleh seseorang berburu di tanah haram. Nah, maya juz. Nah, walaupun orang itu orang yang al-halal, orang yang tidak dalam keadaan ihram umum, orang yang sedang ihram ataupun orang yang tidak dalam keadaan ihram. Nah, dan Nabi SAW melarang seseorang memotong, menebang pohon di tanah haram sebagaimana di dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan inna hadzal baldil haram, sesungguhnya ini adalah merupakan kota yang haram, maka jangan di tebang pohonnya. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan jangan diburu hewan di tanah haram. Nah, dan juga luqatah, temuan di tanah haram, jangan diambil terkecuali seseorang yang akan mengumumkannya. Nah, dan juga di sana terdapat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di tanah haram tidak boleh seseorang untuk memotong tanaman, memotong pohon di tanah haram, berburu di tanah haram, dan juga mengambil luqatah tanah haram kecuali lil munshid, orang yang ingin mengumumkannya, fahada jais. Nah, kemudian para sahabat mengatakan ya Rasulullah ila idkhir. Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ila idkhir, kecuali idkhir ya Rasulullah. Nah, kenapa? Karena Ibn Abbas mengatakan bahwa pohon idkhir naja'aluhu fi kuburina wa buyutina, yang kami pakai di kuburan-kuburan kami dan rumah-rumah kami. Kuburan-kuburan kami yaitu dijadikan untuk menutup celah-celah seseorang ketika menguburkan mayit di liang lahat kemudian ditutup oleh papan, di sana ada celah-celah. Nah, maka diperbolehkan untuk menutup celah-celah tadi agar tanah tidak masuk ke dalamnya dengan pohon idkhir. Nah, dari Abbas juga mengatakan bahwa idkhir naja'aluhu fi buyutina, di rumah-rumah kami ya Rasulullah. Nah, yakni menjadikan di atas atap, yakni al-kayu, kemudian ranting-rantingnya, itu pohon idkhir. Kalau di kita, itu pakai kenteng. Pakai kenteng. Tapi kalau di sana itu atapnya itu lurus. Atapnya itu lurus. Seperti Ka'bah. Itu kan tidak pakai kenteng. Allah lurus. Kemudian dijadikan Allah miring. Ada pralon. Apabila hujan, air turun. Di sini di daerah Timur Tengah, di Saudi, juga di negeri Yaman. Nah, bahkan di negeri Yaman, di pedalaman-pedalaman, itu masih membuat rumah ataupun kamar yang atasnya dari ranting-ranting pohon. Nah, ranting-ranting pohon. Bikin kotak dulu. Setelah bikin kotak, ada kayu. Tahan. Kemudian pakai ranting-ranting. Nah, setelah itu pakai terpal bisa. Nah, atau pakai ranting-ranting-ranting, setelah itu pakai tin. Tin itu tanah yang bercampur dengan air. Kemudian ditutup. Ditutup atapnya. Sampai tidak ada celah sedikit pun. Itu atap rumah-rumah yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, dan pohon idkhir di sini dipakai. Sehingga Nabi SAW ketika Abbas mengatakannya Rasulullah ilad idkhir. Karena fa'inna naja'alu fi kuburina wa buyutina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan illa al-idkhir. Dengan ini pohon idkhir dan diperbolehkan untuk dipakai, dipotong. Nah, bahkan para ulama menyebutkan, yaitu tanaman yang ma'ruf ada ra'ihah, ada baunya. Nah, pohon dari pohon al-idkhir. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa pengharaman memotong syajarah di Mekah itu jamil haram wa in kana mu'dhiyan kasyauq, walaupun di sana pohon-pohon yang ada duri-durinya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa kebanyakan pohon-pohon di haram itu berduri. Nah, tanah haram. Sehingga tidak boleh seseorang memotongnya walaupun ada durinya. Ada durinya. Pengkhususan yang di mana tidak boleh seseorang untuk memotong pohon yang berada di tanah haram. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz lahu qatl fawasik al-khams. Dan diperbolehkan untuk membunuh khamsal fawasik. Khamsal fawasik. Walaupun di tanah haram. Nah, yang lima. Walaupun di tanah haram. Nah, pembahasan ini telah kita bahas kemarin sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW mengatakan, khamsun minad dawab kulluhunna fasikun yuqtalna fil haram. Lima minad dawab yang semuanya fasik dibunuh di tanah haram, boleh di tanah haram ataupun di luar haram. Yang pertama adalah al-ghurab, yang kedua al-hida'ah, yang ketiga al-aqrab, yang keempat al-fa'arah, yang kelima kalbul akur. Yang kelima kalbul akur. Naam. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan khamsun minad dawab laisa fiha fi qatlihinna junah, tidak mengapa kalian untuk membunuhnya. Naam. Minad dawab, karena itu bisa menyakiti. Al-ghurab, yaitu gagak, dan dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi dinamakan al-abqa', yaitu burung gagak yang di sana di daerah perutnya ataupun punggungnya ada putihnya. Katakan para ulama bahwa ghurab di sini itu al-abqa sebagaimana dalam riwayat Muslim, itu yang ada belang. Al-ma'ruf bahwa burung gagak itu adalah warnanya hitam, tapi di sini yang ada di perutnya atau di punggungnya al-bayad. Nah. Kemudian al-hidah, burung elang di sana yang pemakan, juga burung pemakan bangkai. Ini juga sama, terbolehkan untuk membunuhnya, jais. Nah, krab, yang di sana ada racunnya, akrab. Bahkan akrab ketika sholat itu boleh bagi kita untuk membunuhnya. Ular, akrab juga sama. Karena kalau kita nggak bunuh, kita yang akan terkena dengan bisanya. Ketika sholat ada ular depan kita, kita bunuh walaupun membutuhkan gerakan-gerakan yang cukup banyak. Dan itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, perintahkan untuk dibunuh. Walaupun ketika sholat. Nah, dan jelas ketika membunuh itu membutuhkan gerakan. Bel kayu, pukul dengan keras. Dan juga al-akrab, kalajengking. Nah, lebih-lebih apabila menempel di kita. Karena belakangnya itu ada bisa yang bisa mematikan. Bisa ke tingkat kematian, mematikan sehingga dibunuh. Nah, walaupun ketika sholat dan tidak membatalkan, teruskan sholatnya. Nah, dan itu juga termasuk yang dari khamsal fawasik yang dibunuh yaitu di tanah haram. Nah, boleh dibunuh, boleh dibunuh. Wal fa'arah juga sama. Tikus yang di sana bisa merusak perabotan-perabotan rumah tangga, kadang kabel dimakan tikus, ini gak nyala, ternyata kabelnya dimakan tikus, digrogotin, lain sebagainya, boleh. Kalbul akur juga sama, anjing gila juga sama. Nah, itu bisa menyakiti, ini semuanya diperbolehkan dibunuh. Nah, dan faedah, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Dan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, itu juga haram untuk dimakan. Ini kaidah para ulama, bahwa sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh, haram untuk dimakan, dan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, juga haram untuk dimakan. Nah, ini juga sama. Al-ghurab, hidah, akrab, fa'arah, kalbul akur, diperintahkan untuk dibunuh. Nah, dan juga ular diperintahkan untuk dibunuh. Dan haram untuk dimakan. Dan juga para ulama sesuatu yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya, semut, lebah, burung hud-hud, katak. Sama, katak juga dilarang untuk dibunuh. Dan haram untuk dimakan. Karena otomatis seseorang ketika akan memakannya, dibunuh dulu baru dimakan. Tak mungkin masih dalam keadaan hidup dimakan, misalkan dibunuh dulu kemudian baru dimakan, sehingga diharam-haram untuk dimakannya. Qala al-Imam Syaukani rahimatullah ta'ala wa saydul haram Madinah wa syajaruhu ka harami Makkah. Dan buruan haram di Madinah dan pohon-pohonnya sama seperti di haram Mekah. Nah, sesuatu yang diharamkan seseorang tidak boleh di berburu di tanah haram, baik Mekah ataupun Madinah, sama. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa Ibrahim alaihi salatu wasallam min Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni haramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah, tanah haram, wa da'a li ahliha, dan mendoakan kepada penduduknya, wa inni haramtu Madinah, sesungguhnya aku haramkan Madinah kama harama Ibrahim Makkah. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa Madinah hudud haramnya itu tidak boleh seseorang untuk memotong pepohonan dan juga berburu di dalamnya. Fahadama yajus. Fahadama mayajus. Nah, karena hurmahnya sama. Wa qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, illa anna man qata'a syajarahu, mereka yang memutuskan pohonnya, au khabatahu, atau intinya menebang, ini memukul dengan keras pohon sehingga rantingnya patah. Nah, karena salbuhu halal liman wajadahu, maka orang yang memakainya halal, boleh. Nah, ketabrak mobil pohonnya patah misalkan, atau tersenggol sesuatu dengan tidak sengaja patah, maka patahnya tadi perbolehkan seseorang untuk memakainya. Halalan lima wajadahu. Nah, perbolehkan untuk memakainya. Nah. Wa yahramu saydu wajin wa syajaruhu, dan diharamkan saydul wajin wa syajaruhu, diharamkan saydul wajin wa syajaruhu. Saydul wajin yaitu Allah, pohon yang di sana ada akarnya. Suaidu wajin, katakan oleh para ulama, suaidu wajin ada pohon yang di sana yang apa, yang pohon khusus di negeri haram. Nah, dan sajarahnya, naam, kayak akar-akaran, dan akarnya, dan juga sajarahnya, pohonnya juga dilarang. Di sana terdapat dalil dari hadis Nabi SAW, akan tetapi sanadnya lemah. Hadis Zubair, inna sayda wajjin wa idha'uha haramun. Di sini sanadnya lemah. Taib, wajjin bifathu waw wa tashdid jim, wajjin. Wadi bitta'if, wadi bitta'if. Naam, afwan, di sini Imam Syaukani menyebutkan bahwa wajin wadi bitta'if, yani beda daerah, bukan di haram tapi di daerah at-ta'if. Wadi bitta'if, Imam Syaukani menyebutkan di sini wa yahramu shaydu wajjin wa syajaruhu, yakni berburu di daerah wadi di Taif dan pepohonan-pepohonannya. Ini bukan di tanah haram. Sebagaimana dalam hadis dari Zubair, inna shaydal wajjin wa idha'aha haramun. Hadis ini sanadnya lemah, dibaifkan oleh para ulama, dibaifkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Seperti di dalam kitabnya Talkhis, dalam sanadnya ada Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ihsan wa abihi wa huma layyinan, dua-duanya dhaif. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ihsan wa abihi, tentang larangan seseorang berburu di wadi Taif. Wajinnya itu wadi di Taif. Wadi di Taif, bukan haram. Dengan ini jumhur ulama mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang untuk berburu di wajin, di wadi Taif, karena sanadnya lemah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama, sehingga jumhur mengatakan mubah, diperbolehkan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa shaydul wajjin, yaitu jenis pepohonan, yaitu yang saya ralat, al wajjin yaitu wadi di Taif, daerah di Taif. Jadi sehingga seseorang diperbolehkan untuk berburu di daerah wajjin, daerah Taif, wadi di Taif, karena hadis larangannya haram. Hadisnya sanadnya lemah. Afwan. Tayyib, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari hal-hal yang diharamkan seseorang ketika dalam keadaan ihram. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang berikutnya insyaallah taala. Itu yang diantaranya amalan-amalan ketika tawaf, ketika memasuki Mekah, yaitu tawaf qudum, dan juga yang lainnya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.